Kita melanjutkan baca ayat yang berikutnya. Ya Bani Israel, uzkuru ni'matiya allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ما شفعتم ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku kepada kamu yang telah kulimpahkan kepada kalian, dan sungguhnya aku telah melebihkan kamu dari manusia seluruhnya, dan takutlah kamu akan hari di mana tidak ada satu jiwa pun bisa menyelamatkan jiwa lainnya sedikit pun, dan tidak diterima darinya syafaat, serta tidak diambil dari mereka, dari jiwa tersebut, tebusan. Walahum yunsarun, dan mereka tidak ditolong. Yang belum kita baca, baik. Qala Syekh rahimahullah. Thumma karrara ala bani Israel at-tazkir bi ni'matihi. Kemudian Allah mengulang-ulang kepada Bani Israel peringatan-peringatan, artinya mengingatkan mereka tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Di kalangan mereka ada raja-raja, di kalangan mereka ada para anbiya, nabi-nabi yang mulia, ulul azmi, banyak dari mereka. Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian maksud dari mengingatkan nikmat-nikmat itu wa'adhan lahum wa tahdhiran wa hasan, sebagai nasihat buat mereka, ujangan supaya mau mereka sadar dan tergugah. Kadang seperti itu juga, kita diingatkan dengan kebaikan orang, dengan nikmat yang Allah berikan, sehingga jadi tunduk menerima, kalau dalam hal ini kepada Allah, mestinya kita bisa semakin banyak menerima apa namanya nikmat itu, semakin banyak pula ketundukan kepada Allah, semakin jauh dari maksiat. Wa tahziran, tahzir peringatan bagi mereka juga agar menjauhi hal-hal yang bisa membuat hilangnya nikmat tersebut dan turunnya murka Allah. Wahatkan, serta dorongan untuk mereka saat perhatikan mengingat nikmat tersebut dan mensyukurinya. Wa khawafahum biyaumil qiyamah alladzi la tajzi fihi ay la tughni. Maksud dari la tajzi yakni la tughni, ini tidak bisa menyelamatkan. Khawafahum biyaumil qiyamah, khawafahum, Allah membuat mereka takut dengan hari kiamat, mengingatkan tentang kejadian besar. Dan ini mereka yakini. Tapi saking takutnya mereka dengan yang sekarang keturunan-keturunan mereka, sejak meninggal Rasulullah SAW, orang-orang kafir di kalangan mereka berusaha untuk menghilangkan keimanan terhadap hari kemudian itu dalam umat manusia, dalam hati umat manusia yang datang, yakni berikutnya. Di antara yang mereka upayakan dengan berbagai macam teori kekekalan yang mereka anggap, seperti misalnya teori kekekalan energi, bahwa energi itu tidak punah, tidak habis. Yang pernah belajar fisika, belajar ya, itu mereka paham. Itu adalah cara, sebagian cara dari mereka untuk membuat bahwa kaum muslimin jangan percaya kepada akhirat. Akhirat itu tidak ada dan tidak kekal. Tidak kekal menurut mereka. Akhirat itu tidak kekal. Wa khawafahum biyaumil qiyamah allazi la tajzi. Yang di situ la afihi la tajzi ai la tughni, tidak bisa menyelamatkan nafsun, satu jiwa pun tidak bisa menyelamatkan jiwa yang lainnya. Tidak bisa memberi keuntungan kepada jiwa yang lainnya. Walau kanat minal anfasil karimah. Atau walau kanat minal anfusil karimah kal anbiya wassalihin. Meskipun jiwa tersebut adalah jiwa yang paling mulianya. Seperti jiwanya para anbiya dan orang-orang saleh. Sama sekali. Dan kita ingat bagaimana keadaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu pun tidak bisa menyelamatkan ayahnya. Itu digambarkan juga dalam banyak ayat yang lain. Kedekatan hubungan seseorang dengan yang lain, baik itu orang saleh ataupun orang yang bukan orang saleh, tidak ada kaitannya. Ini telah dibuatkan oleh Allah perumpamaan-perumpamaan tentang orang-orang kafir, seakan-akan mengingatkan bahwa bagaimanapun salehnya dua orang laki-laki yang dimuliakan oleh Allah itu, Nabi Sa'ad, Nabi Nuh dan Nabi Lut, istri-istri mereka itu tidak menjadi selamat. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Begitu dekatnya hubungan kedua wanita itu dengan suaminya masing-masing, dengan Nabi Nuh dan dengan Nabi Lut. Ternyata falam yughniyan minallahi syai'an. Falam yughniyan huma minallahi syai'an. Sama sekali tidak bisa menyelamatkan mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqila dukhulun nar ma'ad dakhilin. Bahkan diperintahkan untuk masuk dalam neraka. Begitu pula sebaliknya. Bagaimana dalam ayat berikutnya? Wa daraballahu matalan lil ladina amanu imra'ata fir'aun. Fir qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qawmil zalimin. Suami yang demikian jahatnya, yang paling jeleknya. Nah, tapi tidak berpengaruh, tidak merugikan dia keingkaran, kedurhakaan suaminya dengan keimanan dia. Dan itu juga apa? Tidak berguna bagi Fir'aun. Dia punya istri yang salihah. Ini jadi apa namanya, peringatan. Ayat-ayat yang seperti ini jadi peringatan bahwa nanti bahkan ketika kita di padang mahsyar datang kepada bapak kita Adam alaihi salam mengeluh, mengadu, lihatlah manusia, anak-anakmu dalam keadaan matahari didekatkan 1 mil di atas kepala mereka, yang mereka dikumpulkan dalam keadaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibangkitkan, dikeluarkan dari kubur mereka hufatan, uratan, ghurlan, buhman, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak berpakaian dan tidak berkhitan, bahkan buhman, tidak membawa apa-apa, tidak membawa apapun. Yang pertama kali diberi pakaian oleh Allah adalah Nabi Ibrahim kata Rasulullah SAW dalam riwayat. Nah, kemudian kita datang, manusia datang kepada Adam mengeluhkan, biarlah keadaan, mintalah kepada Allah, bukan meminta kepada Adam untuk menyelamatkan. Ini yang disalahpahami oleh kaum musyrikin, nah, orang-orang yang jahil tentang syafaat, mengira bahwa nabi-nabi tersebut yang akan menyelamatkan mereka. Tidak, nabi-nabi tersebut bahkan ketika kita datang minta kepada Adam pun tidak mampu. Datang kepada Adam, mereka yang beliau mengatakan nafsi-nafsi, sendiri-sendiri sekarang, jiwaku, ya, yang aku perhatikan adalah diriku sendiri. Tidak berani meminta kepada Allah, tidak berani meminta syafaat, ya, meminta agar Allah meringankan, tidak berani, karena takut, karena ingat, malu dengan kesalahan yang ditakdirkan oleh Allah beliau lakukan, sehingga menyebabkan manusia keluar dari jannah. Kemudian datang kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai kepada Rasulullah SAW. Tidak ada yang bisa untuk menjelaskan. Allah semuanya yang menyelamatkan. Bahkan Rasulullah SAW pun mengingatkan, ya, ya Fatimah binta Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Salimi min mali ma syi'ti. Salimi min mali ma syi'ti. La ughni anki minallahi syai'an. Minta kepadaku hartaku seberapa kamu mau. La ughni anki minallahi syai'an. Aku tidak bisa memberi kecukupan untukmu, menyelamatkan kamu dari Allah sedikit pun. Putri Sayyidatu Nisa'il Alamin bersama ibunya Khadijah, Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling dicintai oleh Rasulullah di antara anak-anaknya, sampai digelari oleh kaum muslimin Ummu Abiha, begitu dekatnya hubungan Fatimah dengan ayahandanya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyebutkan la ughni anki minallahi syai'an. Kalau orang yang paling dekat, yang paling dicintai oleh beliau, tidak bisa beliau menyelamatkannya, apalagi yang tidak punya kedekatan. Nah, habaib-habaib pun belum tentu mereka bisa selamat. Nah, kalau mereka menganggap diri mereka ada keturunan Ali bin Abi Thalib, nabi keturunan Rasulullah dari Fatimah, ini nenek moyang mereka sendiri, Fatimah Az-Zahra, ayahanda beliau radhiyallahu anha, Nabi kita Muhammad SAW, ahabbun nasi ala al-itlaq ilallah, manusia yang paling dicintai oleh Allah secara mutlak, tidak ada lagi yang lain, sampai mengatakan seperti itu kepada putrinya, la ughni anki minallahi syai'an. Aku tidak bisa menyelamatkan kamu dari Allah sedikit pun. Disuruh dalam hadis Nabi yang lain sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan man batta'a bihi amaluhu lam yusra bihi nasabuh. Siapa yang lambat beramal tidak akan bisa dipercepat walaupun oleh nasabnya. Kedekatan apapun, seperti apapun dekatnya, itu tidak berguna. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu. Nah, sama ya, orang-orang yang dahulu di dunia itu sampai jadi khullah satu sama lain. Ya, saling berkasih sayang di dunia. Mungkin ayah dengan anaknya, adik dengan kakaknya, kakek dengan neneknya, suami dengan istrinya, anak dengan ibunya juga, tetangga dengan tetangganya, sahabat dengan sahabatnya, teman sejawat ataupun atasan dengan bawahan, majikan dengan budaknya, saling mencinta ketika di dunia, di akhirat bisa jadi bermusuhan. La ansa bainakum yawma idzin wala yatasaalun. Tidak ada lagi hubungan nasab. Tidak ada lagi hubungan nasab di hari akhirat nanti. Allah mengingatkan juga dalam ayat yang lain, wattaqu yawman wakhshal yawma wakhshaw inna. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wakhshaw yawman la yajzi walidun an walidihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an. Takwalah kamu kepada Allah dan takutlah akan suatu hari di mana ayah tidak lagi bisa menyelamatkan anaknya. Anaknya pun tidak bisa lagi menyelamatkan bapaknya. Naf. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abi, semua lari. Nah, anak lari dari ibunya, dari bapaknya. Suami lari dari istrinya, dari anaknya, bahkan dari fasilatihi. Dari semua orang dia mengharapkan bisa selamat, tapi tidak ada yang bisa menolongnya. La yajzi nafsun an la tughna tajzi nafsun an nafsin syai'an. Tidak ada yang bisa menyelamatkan satu dengan yang lain, terhadap yang lain. Nah. Walau kanat minal anfusil karimah, walaupun itu jiwa yang paling mulia para anbiya. Ini tadi. Nabi kita Muhammad SAW pun mengatakan kepada putrinya, bukan dalam masalah tawadhu, tidak, memang demikian keadaan beliau. Dalam ayat Makkiyah Allah menyebut, Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menyebutkan la nam la amliku lakum darra wala rasyada. Allah perintahkan nabinya untuk mengatakan itu. Bukan soal tawadhu'an, memang perintah dan memang kenyataan seperti itu. Apalagi mereka menghafal nama-nama Allah, di antara nama-nama Allah itu mereka tetapkan, walaupun ini masih diperdebatkan, artinya di sebagian ulama menyalahkan, termasuk Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mungkin artinya dengan ulama-ulama yang datang belakangan. Ad-Dhar An-Nafi'. Nama Allah Ad-Dhar dan An-Nafi'. Ini yang mereka anggap nama, padahal tidak tepat untuk menjadi nama Allah. Walaupun berpasangan seperti itu. Nah, menurut sebagian ulama, tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran dalam bentuk perbuatan. Rasulullah SAW menyatakan, Allah perintahkan untuk mengatakan la amliku lakum darran wala rasyada. Tidak mampu, tidak kuasa untuk memberikan mudarat ataupun manfaat, petunjuk, taufik. Ini Rasulullah SAW. Bahkan beliau sebagaimana Allah perintahkan juga, lain yujirani minallahi ahad, tidak akan ada ya satupun yang bisa menyelamatkanku dari Allah. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, lain yujirani minallahi ahad walan ajida min dunihi multahada. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perintah ini bukan untuk orang Rasulullah untuk tawadhu, tapi untuk menyatakan memang keadaan beliau seperti itu. Qala was-salihin, dan juga orang-orang saleh, siapapun dia, sesaleh apapun dia. Orang saleh yang ada di umat ini, orang saleh yang ada di umat ini, ini banyak. Paling tingginya, paling utamanya, terbaiknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masih orang saleh, siddiqun, kan siddiqul akbar dibilang oleh para sebagian ulama. Nah, umat ini, ya. Umat ini adalah umat terbaik, siddiqinnya juga adalah yang terbaik. An-nafsin, tidak ada yang bisa menyelamatkan satu jiwa atau menolong jiwa yang lainnya. Walau kanat minal ashiratil aqrabin, walaupun itu kerabat yang paling dekat sekalipun. Walaupun itu kerabat paling dekat sekalipun. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallah. Ini satu. Tapi dia di sisi yang lain, ya. Allah menyebutkan juga, nah, hubungan-hubungan kedekatan ini seperti tadi dalam surat At-Tahrim tadi tentang dua wanita yang menjadi istri para anbiya. Juga dalam ayat-ayat yang lainnya kita baca, bahkan juga kita ingat bagaimana Nabi Ibrahim tidak mampu untuk menyelamatkan ayahnya sendiri. La amliku lakum minallahi syai'an. Walaupun itu paling dekat dengannya, paling dihormati. Nah, Rasulullah SAW pun juga demikian disebutkan dalam ayat. Innaka la tahdi man ahbabta. Orang yang beliau cintai, yang masih hidup, yang beliau, yang banyak membantu beliau, tidak mampu untuk beliau selamatkan, memasukkan taufik ke dalam hatinya. Walau kanat minal asyiratil aqrabin syai'ah la kabiran wala saghiran, besar ataupun kecil. Besar walaupun ataupun kecil, jangan yang besar, kecil pun tidak. Ya, apalagi mau yang besar. Wa innama yanfa'ul insanu amal innama yanfa'ul insana 'amaluhu allazi qaddama. Yang memberi manfaat kepada manusia itu tidak lain adalah amalannya. Kan yang disebutkan dalam hadis Abu Dzar itu, ya. Man lam yusra bihi 'amaluhu, man batta bihi 'amaluhu lam yusra bihi nasabuhu. Lamban beramal malas itu tidak bisa dipercepat oleh nasabnya. Sedekat apapun dia, walaupun dia putra keturunan Nabi. Lihat bagaimana sayangnya Nabi Nuh alaihi salam melihat putranya tidak mau naik. Ya bunayya kam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Wahai ananda, masih dipanggil. Masih dipanggil. Ayo naik bersama kami. Bahkan beliau keluhkan kepada Allah, Rabbi inna bani min ahli wa inna wa'adakal haqq wa anta hakim. Sampai Allah tegur. Sampai Allah tegur. Nah. Wa la yuqbalu minha ay an-nafs. Tidak diterima dari jiwa tersebut syafa'atun li ahadin biduni idnillahi wa ridah anil mashfu'i lahu. Syafa'at artis meminta pertolongan untuk siapapun tidak akan diterima dari jiwa yang manapun tanpa izin dari Allah dan ridhanya untuk al-mashfu' lahu. Untuk al-mashfu' lahu. Ini an-nafsin yang kedua. Ini kan la tajzi nafsun an-nafsin. Nah, an-nafsin ini tidak bisa terselamatkan. Ini al-mashfu' lahunya. Ini mashfu' lahunya. Tidak bisa menerima. Tidak akan diberi apa namanya mendapatkan syafaat dari nafsun. Orang-orang yang mereka memang diridhai oleh Allah dan memberi syafaat. Tidak hanya anbiya. Para malaikat juga memberi syafaat. Orang-orang mukmin, mujahidin memberi syafaat. Anak-anak bayi muslimin yang mati masih dalam keadaan belum baligh. Itu juga akan memberikan syafaat. Mintakan syafaat kepada Allah untuk orang tuanya. Mujahidin untuk keluarganya. 70 dari keluarganya akan dapatkan syafaat dia. Boleh dia mintakan kepada Allah untuk syafaat untuk mereka. Tapi di sana nanti tidak ada kecuali dengan izin Allah. Izin Allah kepada orang yang memintakan syafaat dan ridha Allah kepada orang yang menerimanya, yang dimintakan syafaat untuknya. Masfu' lahu. Nah, wala yardha minal amal illa ma urida bihi wajhu. Dan Allah tidak ridai amalan kecuali yang diharapkan dengan amalan itu wajah Allah. Amalan yang ikhlas. Amalan yang berisi tauhid. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zanallahu liman yasha' wa yardha. Innallaha la yardha li'ibadihi al-kufra. Dan Allah tidak ridha kekafiran pada hamba-Nya. Wa kana 'ala as-sabili was-sunnah. Dan amalan tersebut di atas jalan siratal mustaqim dan di atas sunnah yang akan diterima. Kalau tidak, maka yang disebutkan dalam hadis tentang haud, nah, mereka yang apa namanya walaupun banyak amalannya tapi menyimpang dari garis, dari jalan yang lurus dan dari sunnah Rasulullah SAW, itu tidak akan mendapatkan syafaat. Siapa di kalangan mungkin dari golongan zaman dahulu, sejak zaman dahulu, yang paling banyak ibadahnya? Sampai-sampai ketika ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib, kenapa orang-orang Khawarij itu diperangi? Kafirkah mereka? La minal kufri farru. Dari kekafiran mereka itu lari. Apakah mereka munafik? Tidak. Orang munafik itu la yadhkuruna Allah illa qalilan. Sedangkan orang-orang Khawarij, ya, itu luar biasa ibadah mereka. Sampai-sampai dalam hadis Rasulullah menyebutkan tahqiruna salatakum ma'a salatihim. Kalian minder membandingkan salat kamu dengan salat mereka. Tapi Rasulullah mengatakan yamrukuna minad-din kama yamrukus sahmu minar ramyah, sampai sekarang dan sampai mereka akan bergabung dengan dajjal nanti. Ini mereka. Sufahaul ahlam. Hudatsaul asnam. Nah, syarat bahwa sampai Rasulullah menyatakan mereka itu adalah kilabu jahannam. Kilabu jahannam. Syarrul qatla tahta adi nissama. Adi, karena tahta adi nissama. Nah, seburuk-buruk bangkai di bawah kolong langit. Khairul qatla man qataluh aw qatalahum. Orang yang terbaik adalah orang yang mereka bunuh atau yang membunuh mereka. Lihat bagaimana amalan mereka. Mungkin mereka ikhlas. Itu mungkin. Tapi tidak di atas sunnah. Tidak di atas jalan yang lurus amalan mereka. Makanya mereka terlempar. Rasulullah menyebutkan suhkan suhkan. Ya, mereka yang man ghayyara wa baddala, yang merubah dan menukar ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam hadis-hadis tentang khauf, dua kelompok yang ana ingat, Murji'ah dan Qadariyah, diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh mendekat. Padahal meneguk satu kali, minum air telaga itu sekali, lam yamma abadan, tidak akan kehausan selama-lamanya. Tapi dua kelompok ini diusir dari telaga Rasulullah. Mereka bukan orang-orang yang tidak beramal, bukan orang yang tidak mengerti ibadah. Apalagi tadi disebutkan kilabu jahannam tadi, orang-orang yang masya Allah ibadah mereka. Tapi karena tidak di atas sunnah, tidak di atas jalan yang lurus, maka mereka tidak akan dapat. Seperti disebutkan di sini, saya juga termasuk masukkan ke dalam golongan orang-orang yang tidak mendapat syafaat Rasulullah SAW. Apalagi dalam hadis disebutkan syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaat Rasulullah itu untuk orang pelaku dosa besar. Syafaat Rasulullah SAW itu untuk pelaku dosa besar dari umat ini. Besar dosanya, sebesar apapun itu, kalau dia tetap di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, yurja lahu, dan diharapkan dia dapatkan syafaat Rasulullah SAW. Qala qawluhu wa la yukhadu minha adl, ay tidak, tidak akan diterima, tidak akan diambil darinya tebusan. Tidak akan diambil darinya tebusan. Nah, ini pada hari itu nanti ada orang-orang yang mereka tidak akan mendapatkan syafaat dan tidak akan diterima tebusan untuk mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang mujrim, orang-orang yang zalim. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibani, mau menebus dengan anak-anaknya. Nah, ya, mau minta mau ditebusnya, biarlah mereka. Nah, ini kan mereka orang-orang kafir Quraisy merasa bahwa mereka nama anak-anaknya banyak, laki-lakinya banyak, perempuannya juga banyak. Mereka menganggap nanti bisa lah. Nah, walaupun nanti di akhirat nanti bisa saya tebus entah azab Allah atau utang-utang piutang yang nanti mereka punya di dunia, mereka tidak melunasi, ya. Nah, itu nanti di akhirat nanti saya tebus nanti. Sebagian mereka berkata demikian. Nah, dalam banyak ayat Allah menyebutkan seperti itu. Orang-orang yang zalim itu ingin kalau mereka menukar azab itu, menyelamatkan diri mereka dengan, bahkan dengan dunia dan seisinya, ditambah lagi dua kali lipat. Mereka ingin kalau mereka punya seperti itu, mereka akan menebus. Tapi hayha kadzalika, tidak akan mungkin. Nah. Qauluhu walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu. Seandainya orang yang zalim itu punya semua yang ada di muka bumi ini yang dan ditambah yang seperti itu juga, laftadau bihi min su'il adab, pasti mereka akan tebus dengannya, menembus dirinya dari buruknya azab. Nah, tapi tidak akan mungkin. Nah, sebelum kita bertemu dengan yaumun la yanfa'u malun wala banun, sebelum ketemu dengan hari yang tidak ada gunanya harta dan anak, perbaikilah di saat-saat masih sempat kita untuk memperbaikinya. Terutama dalam hubungan muamalah. Kun mazluman wala takun zaliman. Kun mazluman. Jadilah orang yang terzalimi, jangan jadi orang yang menzalimi. pun, itu istilah sebagiannya menyebutkan seperti itu. Tapi dalam riwayat disebut kun khayra ba'inam ibnai Adam. Jadilah yang terbaik dari dua anak Adam. Siapa yang terbaik? Yang terbunuh. Yang mengatakan kepada saudaranya, inni uridu antabu adi itni wa itni. Saya ingin kamu kembali membawa dosa saya dan dosa kamu. Ya. Itu sabarnya dia, yakinnya dia. Tak peduli dia apa yang diperbuat oleh saudaranya. Nah, kita belum hilang nyawa kita, rasanya sudah mendidih dada kita, panas kepala kita mendengar ucapan dan perlakuan saudara kita terhadap diri kita. Rasanya ingin mendoakan kejelekan, ingin membalas. Belum lagi tumpah darah kita. Ya, subhanallah. Nasallallahu alaihi wasallam lima yasibuhu wa yarda. Dalam masa-masa fitnah juga disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dan sudah muncul fitnahnya seperti itu, carut-marutnya, patahkan sarung pedangmu, patahkan pedangmu dan pecahkan sarung pedangmu. Lari, tutup, masuk ke rumah. Kalau dia mengejar, sudah. Kalau kamu takut dengan kilatan pedang, tutup mukamu. Jadilah seperti ya, anak Adam yang terbaik. Yang berkata kepada saudaranya, inni uridu an tabu'a bi'ismi wa ismi. Sudah selesai. Tapi sulitnya untuk sabar ya. Memang sabar itu butuh perjuangan keras. Nah, ya. Untuk jadi orang yang mazlum itu sulit untuk kita bisa mau menerimanya. Nah, pengennya membalas. Selalu diingatkan para imam juga nasihat pada kita, sabar. Kadang-kadang kita kalau kita baca sejarah orang-orang di luar sana ya, sebagian ini menasihatkan kepada anak-anaknya, jangan dendam, ya. Jangan dendam. Allah tidak tidur. Nasihatnya siapa ini? Wow. Subhanallah. Mengingatkan. Nah, tapi sulitnya subhanallah kita untuk tidak ya, menyimpan. Ya. Nah. Padahal dunia itu cuma sebentar. Nah, maka tinggal kita yang memilih. Mau menjadi orang yang zalim atau menjadi orang yang mazlum. Tapi yang jelas tentunya terbaik. Kalau menjadi wanam, ada yang berbuat zalim. Rasulullah SAW juga mengingatkan, ya unsur akhata zaliman aw mazlum. Tapi bukan dengan pengertian jahiliyah. Bukan dengan pengertian jahiliyah. Kalau zaman jahiliyah, unsur akhata zaliman aw mazluman itu dalam syair mereka sebutkan anak hafal. Itu kalau dipanggil sama saudaranya, ayo serang kabilah fulan. Enggak peduli dia benar salah yang mana, enggak peduli. Pokoknya saudaraku nyuruh saya nolong, bantu. Ayo angkat pedang. Itu zaman jahiliyah. Tapi Rasulullah SAW memberlakukan ucapan ini, ya, mengeluarkan ucapan ini, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Ya Rasulullah, kalau mazlum jelas kita bela, kita tolong. Tapi nolong orang zalim, pegang tangannya, diingatkan, jangan buat zalim. Jangan bikin kebaliman. Manusia itu tidak ada yang maksum. Sehebat apapun dia, yang maksum adalah Rasul, para anbiya dan Rasul. Setinggi apapun kedudukannya, sebanyak apapun, seluas apapun ilmunya, dia adalah Bani Adam. Bani Adam. Wala rahimahullah wala yuqbalu minhum dzalik, tidak diterima dari mereka tebusan tersebut. Wala hum yunsarun, tidak pula mereka ditolong. La yudfa'u anhum al-makruh, tidak dijauhkan dari mereka perkara hal-hal yang tidak disukai. Nah, di akhirat apa yang tidak disukai? Azab jelas, murka Allah lebih-lebih. Itu yang tidak disukai di akhirat nanti. Fanafal intifa'u minal khalqi biwajihin minal wujuh. Allah menafikan upaya untuk mendapatkan manfaat dari sesama makhluk dari sisi manapun dalam urusan syafaat, dalam urusan mungkin menolong sendiri juga tidak bisa, menebus juga tidak. Faqauluhu, ini sisi-sisinya. Firman Allah, la yatajzi nafsun an nafsin syai'a, hadza fi tafsilil manafi'. Ini dalam upaya untuk memberikan manfaat. La tajzi nafsun an nafsin syai'a, yang dia terjun sendiri di situ bisa. Nah, walahum yansarun, hadza fi daf'il madar. Walahum yansarun, hadza fi daf'il madar. Ini untuk menolak kemudaratan. Fahadhan nafyu lil amril mustaqil bihi annafi'. Ini untuk yang orang yang sosok yang bisa memberi manfaat itu bisa berdiri sendiri menjalankan, menolong. Nah, bisa berdiri sendiri berapa? Nah, secara bebas memberikan manfaat. Dinafikan oleh Allah. Wa qauluhu wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun, hadza nafyun lin naf'i alladhi yutlab mimman yamlikuhu bi'audin kal mal atau bighairihi kasyafa'ah. Nah, yang kedua, kalau yang tadi itu dari sisi sosoknya itu, nah, yang bisa memberikan manfaat itu tidak bisa sama sekali. Dalam hal ini bahkan Nabi SAW pun tidak bisa memberikan manfaat sebagaimana beliau ucapkan dalam hadis tadi, ya, salini min mali ma syi'ti la ughni anki minallahi syai'ah. Kapan itu bisa bermanfaat untuk Fatimah? Ketika beliau, nah, menjalankan apa yang disampaikan oleh ayahandanya sallallahu alaihi wasallam, beramal, membawa amalan. Nah, walhamdulillah beliau kaya, beliau banyak memiliki amalan-amalan besar taatnya kepada Allah dan Rasulnya, birrul walidainnya, nah, perjuangannya, taatnya kepada suaminya Ali bin Abi Thalib, seterusnya menjadi, nah, amalan-amalan yang diridai, tauhidannya, Islamnya, imannya, nah, luar biasa. Nah, jadi sayyidah nisa'il alamin. Nah. Wa qawluhu la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adl, hadza nafy linnafs. Ini menafikan manfaat yang diharapkan dari sosok yang memilikinya. Bi'audin, dengan ganti imbalan kalmal seperti harta, au bi'ghairihi kasyafa'ah, atau dengan yang lainnya itu syafaat. Artinya mengharapkan pertolongan itu tahsilul manfaat wa daf'il madar, itu dari orang yang bisa untuk kita mendapatkannya dengan ganti itu dengan harta, atau mendapatkan yakni keselamatan dari mudarat dan mendapatkan manfaat itu lewat syafaat. Ada orang lain yang bisa mendatangkan jadi sebab untuk kita mendapatkannya. Nah, kalau tadi langsung. Nah, fahada yujib. Nah, maka ini semua dan ayat-ayat yang semakna dalam ayat-ayat yang lainnya, yujibu lil abdi lana jami'an, mengharuskan kita semua, an yanqati'a qalbuhu minat ta'alluq bil makhlukin, untuk betul-betul putus asa mengharapkan pertolongan dari sesama kita. Secinta apapun dia dengan ayahnya, ibunya, sekasih sayang sebesar apapun kasih sayang mereka kepada kita, la yughni anna wala yughni wala ughna nughni anhuma, dia, mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada kita, menyelamatkan kita dari Allah, kita pun tidak bisa menyelamatkan mereka dari Allah. Maka jangan punya ketergantungan dengan makhluk. Bahkan mulai dari sejak sekarang dalam urusan dunia, lebih-lebih dalam urusan akhirat. Karena falillahil akhiratu wal ula, milik Allah akhirat dan dunia itu. Ya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan seorang remaja, ya hulam, ihfadillaha yahfazka. Idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sa'anta fas'alillah. Diikat hatinya untuk yakin kepada Allah satu-satunya. Kamu bisa hidup, Allah yang membuat kamu bisa hidup. Bukan ayah dan ibumu. Kamu bisa makan, bukan dari usahamu. Karena kepintaranmu. Nah, oh ini kerja saya, bagaimana kamu bisa bekerja? Otakku jalan. Siapa yang berimu otak dan otakmu bekerja? Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan bergantung kepada makhluk. Li ilmihi, karena dia tahu, maka kita harus tahu annahum, bahwa mereka la yamlikuna lahum mithqala dzarratin minan naf, sama sekali tidak kuasa, tidak memiliki sedikit pun untuk dia sebesar biji zarrah pun manfaat. Kalau pun dapat illa ayyasha Allah, itu pun kalau dikehendaki oleh Allah. Wa'lam anna al-ummata law la ibni annam law istama'at ala an yanfa'uka lan yalam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ini dari ucapan Rasulullah SAW kepada seorang remaja, masih belum remaja malah, masih 11 atau 10 tahun usianya. Ketahuilah wahai ananda, wahai ulam, kalaupun umat ini, manusia semuanya bersatu padu untuk yanfa'uk, memberi manfaat kepadamu, tidak akan mereka bisa memberi manfaat kecuali dengan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kamu terima. Walau ijtama'u ala an yadurruka lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Kalaupun mereka bersatu padu untuk membuatmu celaka, tidak akan mereka bisa mencelakakan kamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan untuk menimpa kamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhur. Apa yang kita sandarkan? Yang istri kepada suaminya, yang suami kepada istrinya, anak kepada bapaknya, bapak juga kepada anaknya, orang tuanya, anak buah kepada anak atasan, ada atasannya. Nah, budak kepada majikannya, tidak akan. Bahkan kita terhadap diri kita pun tidak layak. Nah, mau mengandalkan bahwa kita bisa hidup, bahkan bisa memahami din ini karena kemauan kita, karena kerajinan kita. La wallah. Murni dari Allah. Maka berbanyak syukur. Kita bergantung kepada Allah. Nah, mulai untuk kita belajar menata hati kita, memperbaiki tauhid, iman kita, untuk kenal betul kepada Allah, supaya hati kita itu betul-betul. Ini adalah hadis yang sederhana yang Rasulullah ingatkan kepada anak, kepada seorang anak. Kita semua sudah balik, sudah kepala lima, mana? Itu ditanamkan oleh Rasulullah kepada seorang anak dan sampai dewasa, sampai tuanya besar sekali keyakinannya kepada Allah. Kita terlambat? Belum terlambat. Kenapa? Nyawa masih belum di kerongkongan. Allah masih memberikan yang Allah berikan perangkat-perangkat ilmu itu masih bekerja pada diri kita. Akal kita masih bisa menangkap menerima, walaupun mungkin harus pelan-pelan. Telinga kita masih nyalang untuk mendengarkan. Mata kita masih bisa nyalang, terang untuk membaca, untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tapi qalilan ma tashkurun. Ya, tapi alangkah sedikitnya yang bersyukur kepada Allah. Qala wa an yu'alliqahu billah, dan hendaknya dia menggantungkan hatinya kepada Allah. Bija'alladhi yajlibul manafi' wa yadfa'ul madar, yang dialah satu-satunya bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Faya'buduhu wahdahu la syarikalah, lalu menyembah dia, beribadah kepadanya, tidak menyekutukannya dengan apapun. Wa yasta'inuhu ala ibadatihi, dan minta pertolongan kepada Allah untuk beribadah kepada Allah. Betul-betul dalam berdoa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tepati ucapan ini. Tepati ucapan ini. Jangan sekedar jadi tulisan bagi kita, untuk mengingatkan kita sekedar untuk nak. Tapi betul-betul kita minta tolong kepada Allah dalam beribadah, dalam menjalani hidup. Dalam menjalani hidup. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bagaimana mungkin bisa kita untuk menyatakan seperti menepati itu kalau tidak ditolong oleh Allah? Dalam salah satu doa qiyamul lail juga disebutkan kalimat ini. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, bisakah kita menepatinya? Kalau tidak dengan pertolongan Allah, tidak akan mungkin. Betapa banyak mungkin kita bergantung kepada sesuatu yang namanya makhluk. Mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan perasaan, logika, akal, mengandalkan orang lain. Maka sungguh-sungguh minta pertolongan kepada Allah dan minta petunjuk kepada Allah. Ihdinash shiratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.